Ya, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid yang merupakan syarah terhadap kitab Tauhid. Yang kitab ini, kitab Al-Qaulus Sadid ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Dan kitab Tauhid ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ya, di sini saya tampilkan kitabnya ya. Kita masih di bab Ad-Du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, mendakwahkan la ilaha illallah. Mana sudah kita baca dalil yang pertama dari Al-Qur'an dan juga dalil yang kedua. Kita baca dulu dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis dalam kitab ini. Lahuma riwayat Bukhari Muslim an Sahli bin Sa'din dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di hari perang Khaibar. La'utiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbullahu wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata Nabi, akan aku berikan ar-rayah. Rayah itu bendera. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah punya bendera. Punya bendera yang digunakan untuk perang. Yang gunanya untuk simbol. Untuk simbol kaum muslimin. Dan yang memegang bendera ini biasanya yang orang-orang khusus. Yang tidak semua. Maka kata Nabi, akan aku berikan bendera ini besok kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah pun mencintai dia. Dan Rasul pun mencintai dia. Yaftahullahu ala yadaihi. Ya Allah akan berikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ya, maka di sini Nabi kabarkan. Ini bendera akan saya berikan kepada seorang. Yang orang ini Allah dan Rasulnya cinta dia. Dan dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah akan memberikan kemenangan melalui sebab orang ini. Namun di sini Rasulullah tidak sebutkan siapa orangnya. Tabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka orang-orang pun itu para sahabat mereka bata mereka melalui malam, melewati malam dalam keadaan yadukun. Mereka saling berselisih, saling memperdebatkan. Lailatahum di malam hari tersebut. Yang mereka perdebatkan adalah ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang akan diberikan bendera tersebut. Ya mereka, oh mungkin si fulan, oh mungkin si Alan, oh mungkin dia, oh mungkin saya, seperti itu. Ya mereka memperdebatkan dan mereka sangat berharap menjadi orang yang dimaksud oleh Nabi tersebut. Ya mereka enggak bisa tidur itu semalaman mereka memperdebatkan siapa orang yang dimaksud oleh Nabi tersebut. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang pagi, tentunya setelah mereka sudah sholat dan lain-lain, mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarjuna ayyuqaha. Dan setiap mereka berharap merekalah yang dikasih bendera. Ya, karena ini suatu kehormatan, ya, suatu kemuliaan. Dikasih bendera yang orangnya ini khusus, istimewa, dan disebutkan di sana bahwasanya orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan akan diberikan kemenangan. Sehingga semuanya berharap dia, orang tersebut. Faqala, kemudian Nabi bersabda, Aina Ali ibn Ali, Aina Ali ibn Abi Talibin. Di mana Ali bin Abi Thalib? Ya, maka dari sini ketahuan orang yang dimaksud Nabi kemarin itu adalah Ali bin Abi Thalib. Orang yang akan dikasih bendera itu Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya dan dia akan menjadi sebab kemenangan. Faqila, ada orang yang jawab, huwa yashtaki ainaihi. Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sedang sakit kedua matanya. Sedang sakit mata. Farsilu ilaihi fa'utiyabihi. Maka Nabi mengutus orang untuk manggil Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali pun datang. Fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu. Maka Nabi pun meludah. Artinya meletakkan ludah, memberikan ludah beliau di antara kedua mata Ali. Kemudian Nabi berdoa. Artinya mendoakan kesembuhan untuk kedua mata Ali yang sedang sakit. Fabaro'a ka'an lam yakun bihi waja'un. Maka seketika itu, mata Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit sembuh. Baro'a. Dan seakan-akan tidak sakit sama sekali. Seakan-akan tidak pernah terkena sakit sama sekali. Jadi langsung dalam keadaan prima matanya. Luar biasa. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga merupakan tanda kenabian beliau. Dan namun dalam masalah ini ada masalah tentang ruqyah ya. Yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya asar itu bekas-bekas dari fisik. Bekas-bekas dari fisik seseorang yang kita boleh bertabaruk, kita boleh mengambil keberkahannya itu hanya Nabi. Baik itu ludah, keringat, kemudian rontokan rambut, ya, kemudian pakaian yang pernah dipakai, ya, atau air yang bekas dipakai. Ini namanya athar. Nah, yang boleh kita tabarruk, kita boleh ngalap berkah darinya itu hanya asar dari Nabi. Keringat Nabi, ludah Nabi, pakaian bekas Nabi, kemudian air bekas dipakai oleh Nabi, rambut rontokan Nabi, ini semua penuh keberkahan. Dan ini hanya berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku kepada yang lain. Ya. Jadi, ludah Nabi di sini memang berkah. Tapi kalau ludah saya enggak berkah ya. Kalau ludah Pak Kiai enggak berkah ya, malah nanti bisa menyebarkan bakteri penyakit. Jadi ini hanya berlaku pada Nabi. Asar yang memberikan keberkahan itu hanya asar Nabi. Buktinya para sahabat tidak ngalap berkah dengan asarnya sahabat yang lain. Orang yang paling mulia setelah Nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ulama ijma, orang paling mulia setelah Rasulullah itu Abu Bakar. Tapi tidak ada orang yang ngalap berkah kepada asarnya Abu Bakar. Ludahnya Abu Bakar, keringat Abu Bakar, bekas pakaiannya Abu Bakar, enggak ada. Kalau orang yang ngalap berkah kepada asarnya Nabi banyak. Ya, para sahabat itu ketika Nabi meludah pasti akan ada yang nangkap, ada yang mengambil ludah tersebut. Keringat Nabi juga diperas oleh salah seorang sahabiah. Kemudian rambut Nabi itu diperebutkan oleh para sahabat. Kemudian juga bekas wudhu Nabi. Setiap pagi ada orang-orang yang membawa wadah untuk mengambil bekas wudhu Nabi. Air bekas wudhu Nabi. Sampai segitunya untuk mendapatkan keberkahan Nabi. Tapi kepada Abu Bakar gak ada. Kepada Umar gak ada yang demikian. Ya, gak ada orang yang berebut air bekas wudhu Umar. Tidak ada. Kepada Utsman, kepada Ali enggak ada. Menunjukkan para ulama, para salaf itu ijma bekas-bekas tubuh. Tidak ada ruqyah yang menggunakan ludah. Ya. Karena ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya ada ruqyah yang syar'iyah menggunakan ludah. Di antaranya saya bacakan hadisnya di sini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu ala nafsihi fil maradi alladhi mata fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau yanfuthu. Yanfuthu itu meniupkan angin disertai dengan ludah. Ya. Jadi beliau ketika sedang sakit, yang sakit ini membuat beliau wafat pada akhirnya. Beliau meruqyah diri sendiri dengan sambil membaca mu'awwidzat, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi membaca itu kemudian meniupkan ke tangan bihinna wa amsahu bi yadi nafsihi li barakatihi li barakatiha. Nah, kata Aisyah ketika Nabi sudah itu sendiri, maka akulah yang yanfuth tadi. Kata Aisyah, akulah yang meniupkan dengan sedikit ludah, meniupkan angin dengan sedikit ludah ke tangan Nabi. Jadi Aisyah membaca An-Nas dan Al-Falaq, kemudian meniup dengan sedikit ludah, tapi ke tangan Nabi. Supaya tangan Nabi yang mengusap ke badan Nabi sendiri. Kenapa? Li barakatiha. Karena dan juga dalam hadis yang lain, ya Nabi berdoa, Bismillahi turbata ardina, biriqati ba'dina, yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Nabi katakan bismillah dengan menyebut nama Allah, turbata ardina, ini adalah tanah dari bumi kami. Biriqati ba'dina, dicampur dengan ludah dari sebagian kami. Yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Yang ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit para orang di antara kami dengan izin Allah. Hadisnya Sahih riwayat Bukhari. Ini cara meruqyah dengan ludah dicampur dengan sedikit tanah diusapkan ke bagian tubuh yang sakit. Orang, ya, jadi tidak ada orang-orang khusus yang ludahnya dicari. Nggak perlu nyari ludahnya Pak Nur Khalis, ya. Nggak perlu nyari ludahnya Ustadz siapa. Nggak perlu. Jadi setiap kita bisa pakai ludah sendiri, ludah masing-masing. Ya, seperti yang di hadis Aisyah tadi, dengan membaca mu'awwidzat disertai dengan yanfuth, hembusan angin disertai dengan sedikit ludah, ya ludah masing-masing saja. Ya, nggak perlu nyari ludah-ludah orang. Ya. Kemudian juga tadi cara ruqyah dengan ludah dengan tanah itu juga dengan masing-masing saja. Tidak ada kekhususan pada ludahnya seseorang, tidak ada. Kecuali Nabi SAW. Faqala anfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Unfud, ya. Unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Kata Nabi, unfud ala rislik. Unfud ala rislik ini artinya tahan diri. Jangan bergerak. Hatta tanzila bisahatihim. Berada di di daerah pinggiran mereka. Ini kan mau jihad, ya, mau perang. Akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Kemudian kabarkan tentang apa yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Fa'allahi la'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami. Demi Allah, Ketika andaikan Allah saja, maka itu lebih bagus bagimu daripada onta merah. Hadisnya Sahih riwayat Bukhari Muslim. Di sini penulis menyebutkan yadukuna ay yakhuduna. Yadukuna artinya berdebat, berselisih. Mendakwahkan tauhid. Karena ketika pasukan kaum muslimin ingin menyerang orang-orang musyrikin, maka yang pertama dilakukan adalah mendakwahkan tauhid dulu. Tidak langsung diserang, ini adab apa namanya dalam berjihad. Ya, maka ini dari sini kita ketahui betapa kelirunya orang yang melakukan terorisme berkedok jihad. Jihad yang perang saja disuruh dakwahi dulu, enggak langsung dibom gitu ya, enggak langsung dibunuh. Dakwahi dulu. Dengan dalil, dengan hujjah, dengan metode yang hikmah, dengan lemah lembut. Kemudian setelah didakwahi untuk mentauhidkan Allah, yang pertama adalah tauhid. Ya, yang didakwahi pertama tauhid. Kemudian baru didakwahi masalah yang lain, masalah tentang sholat, bayar zakat dan yang lain. Ini menunjukkan tauhid maksudnya. Tauhid adalah dakwah yang prioritas utama. Ya, kita lihat di sini syarah dari Syekh As-Sa'di. Kalau di kitab halaman 29 ya, kalau di PDF halaman 30. Wa hadha tartibul ladzi sana'ahu al-mu'allifu fi hadha al-abwabi fi ghayatil munasabati. Urutan yang dibawakan oleh penulis itu urutan bab-babnya. Yang pertama babnya bab keutam atau bab kitab tauhid. Kemudian keutamaan tauhid. Kemudian setelah itu bab di antara hak orang yang bertauhid adalah masuk surga tanpa hisab. Kemudian setelah itu takut terhadap kesyirikan, kemudian setelah itu dakwah tauhid. Nah, kata beliau ini urutan babnya ini urutan yang fi ghayatil munasabah. Ini sangat-sangat sesuai. Pada puncak kesesuaian, berarti ini sangat bagus urutannya. Fa innahu dzukira fil abwabis sabiqati wujubut tauhid wa fadlihi. Karena disebutkan dalam bab-bab sebelumnya tentang wajibnya bertauhid dan keutamaan tauhid. Wal hasu alaihi wa ala takmilihi. Dan motivasi untuk bertauhid dan juga motivasi untuk menyempurnakan tauhid. Wa tahaqququ bihi zahiran wa batinan. Dan juga motivasi untuk mewujudkan tauhid secara lahir dan batin. Wal khaufu min diddihi, dan juga disebutkan tentang takut terhadap syirikan. Bidzalika yakmulu al-abdu bi nafsihi. Yukammilu al-abdu nafsahu. Maka dengan ini semua seorang hamba akan bisa menyempurnakan. Thumma dzakara fi hadzal bab takmilahu li ghairihi bidda'wati ila syahadati alla ilaha illallah. Kemudian di bab ini penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tentang penyempurna dari tauhid. Artinya orang itu kalau sudah mengenal tauhid, mengenal keutamaan tauhid, dan dia berusaha mengamalkannya, dan dia menjauhi kesyirikan, dan dia mempelajarinya, maka agar lebih sempurna lagi hendaknya dia dakwahkan. Fa innahu la yatimmu tauhidu hatta yakmula al-abdu hatta yukammil al-abdu jami'a maratibihi. Karena tauhid menyempurnakan tauhid orang lain. Itu dengan dakwah, dengan mendakwahkan tauhid. Wa hadza huwa tariqu jami'il anbiya, inilah jalannya, jalan dakwahnya para nabi. Jadi para nabi itu nyuruh kita untuk menyempurnakan orang lain juga. Dalam Islam itu tidak ada ananiyah. Ya, individualisme, yang penting saya saja. Yang penting saya selamat. Ya, orang lain gak peduli. Ya, ini gak ada seperti itu. Urus diri saya sendiri. Atau kita ngomong urus diri kamu sendiri. Itu gak ada. Ananiyah ini namanya. Tapi kita berusaha mendakwahi orang, menasihati orang lain. Berusaha beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau ada orang yang bilang sok suci kamu, ya sok bener, sok pinter macam-macam, kita katakan enggak peduli kamu bilang sok-sok apa aja, saya ikuti para nabi. Ini kata beliau, hadza huwa tariqu jamil anbiya. Inilah jalannya para nabi semua. Ya, kita tentunya kafir, musyrik. Ya, maka para nabi dakwah sehingga dakwah sampai kepada kita. Maka kita juga demikian. Fa innahum awwalu ma yad'una qaumahum ila ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Karena mereka perkara pertama yang mereka dakwahkan kepada kaumnya adalah mereka mengajak untuk menyembah kepada Allah semata dan tidak boleh menyekutukan Allah. Wahyu tariqatu sayyidihim wa imamihim sallallahu alaihi wasallam, dan ini jugalah jalannya sayyid kita yaitu Rasulullah dan imam kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan sayyid ini disematkan kepada Rasulullah, ini benar, boleh. Pemimpin manusia. Saya adalah pemimpin manusia. Yang menjadi masalah adalah ucapan sayyid. Sayyid ini dimasukkan ke dalam teks sholawat. Teks sholawatnya. Dan misalnya tidak ada sayyid. Maka kalau Nabi sudah ajarkan teks sholawatnya, ya, lafaz salawatnya kita amalkan sesuai yang Nabi ajarkan tanpa kata-kata sayyid. Adapun di luar itu, dalam salawat kita secara mutlak, dalam pembicaraan sehari-hari, kita gunakan kata-kata sayyid untuk Rasulullah itu boleh. Li'annahu qama bihadid da'wati a'zama qiyamin. Karena Nabi SAW menegakkan dakwah ini, dakwah tauhid, dengan memberikan porsi perhatian yang besar. Wada'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanati wal mujadalati billati hi ahsan. Dan Rasulullah berdakwah di jalan Nabi berdebat dengan sebagian kaum musyrikin. Billadhi ahsan, dengan perdebatan yang baik. Lam yaftara wa lam yad'uf hatta aqama Allahu bihi ad-din. Nabi tidak gentar dan Nabi tidak melemah sampai akhirnya Allah Ta'ala tegakkan agama ini. Wa hada bihi al-khalqa al-'azima, dan sampai Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada banyak manusia. Wa wasala dinuhu bi barakati da'watihi ila masyariqil ardi wa magharibiha. Dan sampai akhirnya sampailah dakwah Islam ini dengan keberkahan dakwah rusulahu wa atba'ahu ayyadwa ila Allahi ila tauhidihi qabla kulli syai'in. Dan yang didakwahkan adalah binafsihi, mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyuruh rasulnya, memerintahkan rasulnya dan juga para pengikut rasulnya untuk mendakwahkan li syai'in, sebelum segala sesuatu. Allah memerintahkan para rasulnya dan juga orang-orang yang mengikuti rasulnya, termasuk kita, untuk mendakwahkan tauhid. Qobla kulli syai, sebelum mendakwahkan yang lain. Berarti dakwah tauhid adalah prioritas yang pertama dan utama. Li'anna jami'al a'mali mutawaqqafun tauhid dalam masalah sah dan diterimanya. Artinya orang yang mengamalkan amalan yang banyak, namun dia tidak bertauhid, maka sia-sia. Tauhid adalah syarat sah amalan. Sehingga wajar kalau tauhid adalah perkara yang menjadi prioritas utama. Alal abdi ayyakuma bitauhidillahi fa'alaihi ayyadwa al-ibadah ilallahi billati ihsan. Sebagaimana wajib bagi hamba untuk menegakkan tauhid, maka wajib juga bagi para hamba untuk mendakwahkan tauhid kepada orang lain billati hi ahsan, dengan cara yang baik. Maka selain kita wajib untuk bertauhid, kita juga wajib untuk mendakwahkan tauhid. Kalau kita tahu bahwasanya tauhid itu wajib, maka aneh kalau kita membiarkan orang enggak bertauhid. Aneh. Kita tahu tauhid itu wajib, tauhid itu adalah tujuan pencipta manusia, tauhid adalah syarat sah amalan, tauhid adalah perkara yang paling penting, tapi orang enggak bertauhid, kita diam aja. Ini aneh. Kita sudah tahu syirik itu paling berbahaya, paling bobrok, paling besar dosanya, menghapuskan amalan-amalan, menyebabkan masuk neraka, sudah tahu, tapi kita biarkan orang berbuat syirik. Ini aneh sekali. Maka kalau kita tahu bahwasanya bertauhid itu wajib, syirik itu wajib jauhi, maka kita juga harus mendakwahkan. Wa kullu man ihtada ala yadayhi falahu mithlu ujurihim min ghairi ayanqusu min ujurihim syai'un. Dan setiap orang yang memberikan hidayah, orang yang menjadi sebab hidayah bagi orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan juga mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang-orang tersebut. Ya, ini potongan dari hadis. Nabi mengatakan, man dalla ala huda falahu mislu man amila bihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan. Jadi prinsip apa namanya? Berupa pahala dari orang-orang yang kita dakwahi. Dan semakin menyampaikan tauhid kepada suatu orang dan dia akhirnya bertauhid, maka kita dapat pahala dari kegiatan dakwah kita dan juga dapat pahala dari orang yang mengamalkan tauhid tersebut. Mengajarkan tauhid kepada orang-orang yang lain, kepada 10 orang. Maka kita juga untuk orang-orang yang bergaul. Ganjaran, janji Allah berupa ganjaran yang sangat besar untuk orang-orang yang berdakwah, karena ganjarannya itu enggak hanya apa yang kita lakukan saja, tapi akan mengalirkan passive income dari orang-orang yang mendapatkan manfaat dari dakwah kita. Wa idza kanat ad-da'watu ila Allah wa ila syahadati alla ilaha illallah fardhan ala kulli ahdin kana al-wajibu ala kulli ahdin bihasabi maqdurihi. Maka kewajiban ini berlaku untuk setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Maka dan tauhid, maka dia berdosa. Nah, fikih al-wujubu muta'alliqun, al-wujubu muta'alliqun bil istita'ah. Kewajiban itu tergantung kemampuan. Artinya apa? Artinya kalau kita mampunya hanya mendakwahkan kepada keluarga, ya sudah. Itu yang wajib buat kita. Kalau kita enggak dakwahkan keluarga, keluarga saja enggak didakwahkan, maka kita berdosa. Artinya saya suami misalnya, kemudian istri berbuat syirik dibiarkan. Anak tapi kalau dia mampu mendakwahkan keluarga, anak, istri, dan juga kerabat, saudara-saudara. Mampu mendakwah kepada masyarakat. Atau dia mampu kepada seluruh kaum muslimin di berbagai negeri, berbagai dunia. Maka itu juga wajib bagi dia, tergantung kemampuan dia. Fa'alan alimi min bayani dhalika wa da'wati wal isyarati wal hidayati a'zamu mimma ala ghairihi mimman laysa bi'alim. Maka orang yang berilmu, alim artinya orang yang berilmu, kewajiban untuk menjelaskan tauhid dan mendakwahkannya dan juga memberikan irsyad, memberikan arahan, bimbingan kepada orang lain dan juga memberikan hidayah kepada orang lain, kewajibannya lebih a'zam, lebih besar daripada orang-orang yang tidak punya ilmu. Maka perhatikan, ilmu itu amanah. Ilmu itu juga tanggung jawab. Ya, maka beda dengan kita belajar ilmu dunia. Ya. Kalau kita belajar ilmu matematika, ya kita tidak punya tanggung jawab. Kita belajar kali-kalian tambah-tambahan, ya sudah. Kita tahu, ya sudah. Tidak kita sampaikan pun nggak apa-apa. Tapi belajar ilmu agama, ya, semakin banyak ilmu kita ketahui, ketahuilah. Kita semakin punya banyak tanggung jawab. Tapi jangan merasa berat. Waduh, kalau gitu saya nggak usah. Untuk ilmu lah, tanggung jawabnya besar. Nggak seperti itu ya. Karena ya, ganjaran itu sebanding dengan amalan. Dan jangan jadi orang yang lemah gitu ya. Ya apa namanya, ambisi yang rendah. Ah, saya amalan saya dikit aja lah, nggak usah tinggi-tinggi. Ini jangan jadi orang seperti itu. Jadilah orang yang punya himmatul aliyah, punya ambisi yang tinggi. Nah, jadi harusnya mengatakan, oke, saya akan menuntut ilmu dan saya akan bertanggung jawab terhadap ilmu saya ini. Saya akan sampaikan amanah ilmu ini. Kalau punya banyak ilmu nanti malah tanggung jawabnya besar, enggak. So, kita berusaha menambah ilmu supaya menambah pahala kita. Walal qadiri bi badanihi wa yadihi au malihi au jahihi au qalihi a'zamu mimma 'ala man laysat lahu tilkal qudrah. Dan orang tanya dengan kedudukannya, dengan perkataannya, maka dia punya tanggung jawab yang lebih besar daripada orang-orang yang tidak punya kemampuan-kemampuan tersebut. Karena terkadang dakwah itu butuh kepada kemampuan-kemampuan tersebut. Ya, butuh adanya pengaruh dari jabatan. Butuh adanya pengaruh dari harta. Butuh dengan adanya fisik, ya, ceramah juga butuh kemampuan fisik, mengajar juga menjadi kemampuan fisik, ya, ngomong, ya, gerakan, langkah kaki. Orang yang punya kemampuan-kemampuan ini lebih besar tanggung jawabnya, lebih besar kewajibannya daripada orang yang tidak punya kemampuan. Wala ta'ala, Allah Ta'ala firman, wattaqullaha fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Surat At-Taghabun ayat ke-16. Maka ini dalil bahwasanya kewajiban itu tergantung kemampuan. Wa rahimallahu man a'ana 'ala dini walau bi syatri kalimatin. Dan Allah Ta'ala akan, semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang senantiasa dia berusaha untuk menolong agama Allah walaupun dengan sebagian dari kalimat. Dia bisa nulis buku, berarti ini dia berdakwah dengan kalimat. Kalau ini kata Syekh dengan setengah kalimat, artinya dia tidak dengan cara itu. Ya, contohnya kalau zaman sekarang ya sekedar dengan share info kajian, ya, masih tahu di sini ada pengajian, di sini ada majelis ilmu, ya di masjid ini jam sekian ustadznya ini, sampaikan ini kepada teman, ini sudah berdakwah dengan syatrul kalimat, dengan sebagian kalimat. Atau dengan share tulisan para ustadz, share gambar-gambar dakwah, share nasihat-nasihat di medsos. Fitarki mayat duru alaihil abdu. Untuk dakwah, meninggalkan dakwah kepada agama. Tapi dia nggak mau, maka orang ini akan celaka. Dan dengan kita berdakwah, ini juga akan menjadi sebab kita istiqomah. Ya, kalau kita dakwah, kalau kita mendakwahkan tauhid. Kita ngajak orang untuk baca kitab tauhid, maka kita pun mau nggak mau kan harus bertauhid. Kan jadi aneh kalau kita ngajakin orang untuk ngaji tauhid dia berbuat syirik. Karena kita ngajak orang mau nggak mau kita juga memaksa diri kita untuk bertauhid. Nah, maka berdakwah ini adalah salah satu sebab istiqomah. Maka dari sini tadi kata beliau, orang yang nggak dakwah maka akan susah istiqomah. Orang gak mau bantu dakwah, gak mau mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, maka akan lebih susah istiqomah. Ya, dia akan lupa dengan tauhid, lupa dengan sunnah. Lama-lama akan luntur, akan futur, lama-lama akan halak, tadi kata beliau, akan binasa. Ya, waliyadzubillah. Sekarang kita baca masail. Beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fihi masail, dalam bab ini ada beberapa faedah. Al-ula yang pertama, anna da'wata ila Allahi tariqun tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah berdakwah kepada Allah, maka jalannya orang-orang yang mengikuti beliau adalah dengan sama mendakwahkan tauhid, berdakwah kepada Allah. Dan ingat ya, kita berdakwah bukan kepada yang lain. Bukan berdakwah kepada partai, bukan berdakwah kepada yayasan, bukan berdakwah kepada radio, bukan berdakwah kepada website, bukan dakwah kepada ustadz, bukan dakwah kepada person-person tertentu, bukan dakwah kepada organisasi tertentu, enggak. Ya. Sama sekali jauh, kita tidak mendakwahkan itu semua rendahan. Ya, yang kita dakwah itu adalah agama Allah, kita berdakwah kepada Allah, kita ngajak orang untuk menaati Allah. Kita ngajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada terbesit dalam diri kita untuk berdakwah kepada salah satu dari tadi, apa itu partai, organisasi, ormas, yayasan, radio, televisi. Atsaniyah yang kedua, at-tambihu 'alal ikhlasi. Dalam hadis-hadis dan ayat di atas ada tambih, ada penekanan untuk ikhlas. Ya'ana kathiran minan nas law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak orang ketika dia mendakwahkan kebenaran namun ternyata dia mendakwahkan kepada dirinya sendiri. Dan ini jangan dianggap remeh ya. Ini sangat-sangat mengancam kita semua. Ketika orang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, Nyata tidak sadar dia sedang mendakwahkan orang untuk menyukai dirinya. Gimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya kalau dakwah kita diterima kita senang, dakwah kita tidak diterima kita marah, jengkel. Ini tanda kita mengajak kepada diri kita sendiri. Itu ciri yang paling nyata itu. Kalau banyak likes kita senang, kalau likes kurang kita sedih. Nah, ini contoh orang. Kalau jamaahnya banyak senang, kalau jamaahnya dikit sedih. Nah, ini menunjukkan dia mendakwahkan kepada dirinya sendiri. Nah, jamaah banyak atau enggak, hatta jamaah cuma satu, yang ngasih pahala kan bukan jamaah. Yang ngasih pahala bukan follower. Yang ngasih pahala Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau jamaahnya banyak dengan jamaahnya satu, apakah pahala Allahnya berkurang? Enggak, pahala Allah sempurna tetap. Ya. Pahalanya tetap sempurna. Jadi jangan khawatir, mau yang like sedikit, yang mau yang datang sedikit, yang ngikut sedikit. Innal basyarata minal faraidhi. Adanya ilmu dalam berdakwah, basirah di sini ilmu. Adanya ilmu dalam berdakwah itu merupakan kewajiban. Namun kata para ulama, dalam hal ini ya, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, berarti kalau mau dakwah itu harus berilmu dulu, Ustaz. Kalau saya masih belajar, berarti nggak boleh dakwah. Maka untuk menjawab pertanyaan ini perlu dirinci dua poin. Pertama, kita wajib untuk mendakwahkan yang kita ilmui. Setiap yang kita dakwahkan itu harus kita ilmui. Walaupun dakwah kepada anak istri, walaupun dakwah kepada orang tua atau kerabat, itu tetap harus kita ilmui. Yang enggak boleh kita anak atau di atas mimbar, semuanya itu harus di atas ilmu, semuanya. Tanpa kecuali. Gak boleh kita mendakwahkan sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak kita kuasai, tidak kita miliki ilmunya. Dan ini diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf ayat 33. Setelah Allah menyebutkan tentang, setelah Allah mengancam bahaya syirik, di akhir ayat Allah katakan, wa antaqulu 'ala Allahi ma la bahaya berbicara agama tanpa ilmu disandingkan dengan bahaya syirik. Ya, berarti luar biasa. Jadi poin pertama, berdakwah itu harus yang kita ilmui. Yang belum kita ilmui, jangan dakwahkan dulu. Kita pelajari dulu. Dan ini untuk semua hal, semua orang. Kemudian yang kedua, berdakwah kepada publik. Ada orang-orang terdekat. Kalau berdakwah kepada orang-orang terdekat, tidak harus jadi ulama dulu, tidak harus menjadi orang berilmu. Ya, tapi tetap harus mendakwahi yang diketahui. Ya. Tapi tidak harus dihafal hadis, tidak harus dihafal ayat, tidak harus dia bisa menukilkan perkataan para ulama, tidak harus bisa bahasa Arab, tidak. Berdakwah kepada orang tua, kepada penduduk kampung, itu semua orang bisa, tidak harus menjadi orang berilmu, walaupun tadi tetap harus didasari di atas ilmu yang semua kita dakwahi. Tapi tidak harus bisa bahasa Arab, ya, tidak bisa baca kitab, tidak. Tapi berdakwah kepada publik, ya, artinya berdakwah kepada orang banyak di majelis ilmu, di majelis taklim, di mimbar-mimbar, di muhadharah, di pengajian, maka itu wajib berilmu. Wajib orang yang mapan ilmunya maksudnya. Ya, tidak hanya punya ilmu, tapi ilmunya mapan. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia tahu pendapat-pendapat para ulama, dia bisa bahasa Arab. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, maksudnya orang kalau gak bisa bahasa Arab, gak boleh dia dakwah. Artinya dakwah kepada publik. pengajian, dalam kitab-kitab. Bahasa Arab, ilmu dia dari mana? Apakah dari otaknya sendiri? Apakah dari mimpi? Atau dari akalnya? Semua ini nggak benar. Dakwah di pengajian, dakwah. Wajib hukumnya. Tapi kalau dakwah kepada kerabat, ya kepada masyarakat sekitar kita, teman kerja, tidak harus bisa bahasa Arab. Ya, karena kita bisa dakwah tentang haramnya khamr, haramnya zina, tentang apa wajibnya sholat, tanpa harus kita hafal ayat teks ayat, tapi mungkin kita tahu bahwasanya ada ayat nyuruh sholat, ada ayat haramkan khamr. Ya, kemudian faedah yang keempat, min dalaili husni tauhid annahu tanzihullah taala an anil masabbati. Di antara indikasi bagusnya tauhid seseorang adalah dia berusaha mensucikan Allah dari adanya celaan kepada Allah. Ya. Ini ditunjukkan oleh ayat wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukanlah orang yang berbuat syirik. Dari segala macam aib dan juga segala macam celaan. Ini tanda bagusnya tauhid seseorang. Al-khamisah yang kelima, anna man qubiha anna min qubihi syirki kaunuhu masabbatun lillah. Di antara bentuk buruknya kesyirikan, bahwasannya kesyirikan itu adalah mencela Allah. Sekarang, kalau ada orang mengatakan kita tidak benci orang-orang kafir. Kita tidak benci orang kafir. Yang kita benci maka ini keliru. Bagaimana kita nggak benci kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah? Padahal orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia mencela Allah. Masa batun lillah, mencela Allah. Yesus, boleh kok menyembah Bunda Maria? Ini kan mencela Allah namanya. Rahmah, ini kan mencela Allah namanya. Wahai yang ahamnya. Ibadul muslimi anil musyrikina li alla yasiru minhum walau lam yusyrik. Dia di antara faedah yang paling penting orang yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Kenapa? Li alla yasiru minhum, agar orang-orang muslim tidak menjadi orang musyrik. Ya, walau lam yusyrik, walaupun pada awalnya orang muslim ini tidak berbuat kesyirikan. Orang melakukan tasyabuh, misalnya ikut merayakan Natal. Tasyabuh. Dan dia niatnya having fun aja misalnya. Having fun, menghormati agama lain. Tapi dia tidak meyakini Nabi Isa itu Tuhan misalnya. Maka apakah di sini dia berbuat kesyirikan? Jawabannya belum. Belum merupakan syirikan, tapi dia melakukan tasyabuh. Walaupun tidak melakukan kesyirikan, dia sekedar tasyabuh, harus kita larang, nggak boleh. Kenapa? Karena lama-lama kalau dibiarkan, yasiru minhum, dia akan menjadi bagian dari mereka, lama-lama akan berbuat syirik. Seperti itu. Paling pertama, ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Kaminah yang ke-8, annahu yabda'u yubda'u bihi qabla kulli syai'in. Pertama kali sebelum dakwah yang lain, bahkan sebelum mendakwahkan salat. Maka di sini kita lihat kekeliruannya jama'atut tabligh yang diperingatkan oleh para ulama. Jama'atut tabligh itu semangat mengajak orang untuk sholat. Mereka ngajak orang sholat dan bahkan sholat ini jadi prioritas utama. Tapi dakwah tauhid nggak pernah didakwahkan. Maka mereka mencela orang yang mendakwahkan tauhid. Janganlah bahas tauhid, nanti akan berpecah belah, kata mereka. Ya, kalau kita sudah bahas tauhid, ya, bahas syirik, nanti ada yang tersinggung. Nah, ini keliru di sini. Para nabi dan juga rasul kita, pertama, At-Tasi'ah yang ke-9, anna ma'na ayyu wahidullah, makna syahadatu an la ilaha illallah. Bahwasanya makna yuwahidullah, mentauhidkan Allah adalah syahadat. Di hadisnya Ibnu Abbas, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ayyuwahidullah. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan wahai Mu'ad, hendaknya ayyuwahidullah, mengajak. Dalam riwayat yang lain, syahadata la ilaha illallah. Ini adanya perbedaan lafaz, ini akan menghasilkan penafsiran. Ya. Jadi kita kalau ingin mengetahui penafsiran sebuah hadis, maka kita lihat riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain, yuwahidullah, dalam riwayat yang lain, syahadata la ilaha illallah. Berarti ini semakna. Ini semangat saling menafsirkan satu sama lain. Kemudian yang ke-10, anal insana bahwasanya orang terkadang dia menjadi ahlu kitab padahal dia tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Dan atau dia memahaminya namun tidak mengamalkannya. Atau maksudnya kadang orang itu mendapatkan kitab, ya, diberikan kitab, diberikan wahyu dari Allah, dan diberikan ayat-ayat Allah, namun dia tidak mengilmuinya. Atau dia terkadang mengilmuinya namun tidak mengamalkannya. Contohnya Mu'ad disuruh untuk mendakwahkan orang Yaman. Kata Nabi, orang Yaman ini ahli kitab, dia sudah punya kitab. Maka pertanyaan kita, kalau sudah punya kitab, kenapa kok sesat? Kenapa kok syirik? Sampai harus Nabi utus Mu'ad untuk mendakwahkannya. Karena dia punya kitab, kan kitab itu ngajak kepada tauhid. Nah, maka jawabannya tadi, terkadang dia mengilmunya tapi tidak mengamalkannya. Maka dari sini kita ketahui, tidak semua orang yang hafal Quran itu benar. Nggak semua orang hafid Quran itu benar, karena bisa jadi dia hafal, hafid, tapi dia tidak ilmui. Ini maknanya apa? Banyak orang yang baca Quran, tapi dia melakukan kesyirikan. Berarti dia nggak paham apa yang dia baca. Betapa banyak juga orang-orang orientalis, misionaris, hafal Quran. Dia hafal Quran, ya hafal ayat-ayat Quran, tapi dia jadi misionaris, orientalis. Ngajak orang untuk murtad. Ya, Allah musta'an. Yang ke-11, at-tambihu ala ta'limi bitadrij. Adanya penekanan untuk memberikan pengajaran bitadrij dengan bertahap. Karena di sini Nabi arahkan Mu'ad untuk pertama dakwahkan tauhid, kedua dakwahkan salat, setelah itu baru dakwahkan zakat dan seterusnya. Berarti di sini ada tahapan-tahapan. Maka di antara adab dalam mengajar adalah mengajar dengan bertahap. Dan ini dalam segala hal. Baik mengajarkan masalah agama maupun mengajarkan masalah dunia. Ya, maka kepada anak-anak pun, ini para ustaz, para ustazah, jangan bebani anak-anak yang mereka tidak mampu, pelajaran-pelajaran yang tidak mereka mampu. Ya, seperti misalnya masalah, apa ya, tingkat tinggi gitu ya. Kemudian masalah khilafiyah-khilafiyah. Kaidah-kaidah fikih ya. Masalah usul fikih ini jangan disampaikan kepada anak-anak. Bahkan kata Syekh Ibnu Taimiyah dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau katakan, masalah asma wa sifat ini tidak layak disampaikan kepada orang awam. Kalau kita dakwah di kampung, di masyarakat awam, maka jangan langsung dakwahkan asma wa sifat. Allah di atas arsy, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah punya betis. Ini tidak layak disampaikan kepada orang awam. Ini kata Syekh Utsaimin ya, kata saya. Karena mereka nanti akan bingung. Mereka nanti akan mengingkari. Masa sih Allah punya maka dakwah al-buda'atu bil-ahami fal-aham. Memulai dakwah itu dengan yang paling penting dulu. Yang paling penting apa? Tauhid. Kemudian setelah itu apa? Salat. Makanya saya sering nasihatkan kepada orang yang baru hijrah. Orang yang baru hijrah nih, baru serius mau mengamalkan agama. Maka hendaknya prioritas utama dia pelajari tentang makna tauhid. Ya, makna la ilaha illallah. La ilaha itu maknanya apa? Artinya apa? Kemudian syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa, pembatalnya apa. Uluhiyah, asma sifat. Ini pelajari dulu. Ini. Tapi bagi yang baru hijrah, ini dulu, pahami dulu ini. Tentang la ilaha illallah, syarat, rukun, pembatal, makna, kemudian juga pembatal, tentang bagian tauhid. Dan juga tentang syirik, ya. Tentang syirik-syirik itu apa, pembagian syirik apa saja. Ini yang prioritas utama. Adapun yang masalah-masalah tauhid yang lain itu nanti dulu. Kalau ini sudah lulus, maka dia serius mempelajari tentang sholat. Otomatis pelajari tentang wudu juga, karena kan wudu itu syarat sholat. Setelah itu, kalau akhwat, maka serius memperbaiki hijab. Serius memperbaiki hijab. Hijab yang syar'i, secara bertahap. Kemudian, berusaha untuk merutinkan sholat 5 waktu. Kemudian, memperbaiki bacaan Quran. Memperbaiki bacaan Quran. Ya, jangan sampai nanti sudah Quran. Perbaiki baca Quran. Nah, sudah la ilaha illallah, tentang syirik, kemudian salat. Jangan yang lain-lain dulu, jangan yang masalah ulil amri, masalah Mu'tazilah, Khawarij, ini jangan dulu, belum saatnya. Jadi bertahap. Kemudian dari kata Nabi kepada Mu'ad, kalau mereka mau sholat maka gimana? A'limhum annallaha iftaradu 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim. Ajarkanlah mereka bahwasanya Allah wajibkan kepada mereka zakat yang diambil berarti ada tugas yang ngambilnya, dan idealnya demikian, zakat itu ditarik oleh oleh ulil amri. Ya. Dan Nabi dahulu punya petugas-petugas penarik zakat. Ya, nanti zakatnya ditaruh di Baitul Mal untuk jadi kita zakat itu orang datang sukarela ya, tidak ditarik oleh pemerintah. Harusnya ditarik. Tentunya ditarik dari orang yang sudah wajib zakat, enggak semua orang. Kemudian Rabi'ah Asyarah 14, kasyful alimi asyubhata anil muta'allimi. Hendaknya seorang alim, seorang ulama itu arahan kepada Mu'adz bin Jabal ketika mau dakwah pada diri Mu'adz ketika berdakwah. Karena Nabi jelaskan dulu. Maka orang yang berilmu hendaknya berusaha untuk menghilangkan syubhat dari orang-orang yang belajar kepada dia. Kemudian yang ke-15, an-nahyu an qara'imil amwal. Melarang untuk mengambil hak yang lebih dari kewajiban. Ini sudah kita bahas kemarin. Kalau zakat orang itu 2,5 juta, maka jangan ambil lebih dari 2,5 juta. Ke-16, ittiqau da'watin madlum. Adanya anjuran untuk menjauhi doanya orang yang terzalimi. Ke-17, al-ikhbaru bi'annaha la tuhjabu. Nabi mengabarkan bahwasanya orang doa orang terzalimi tidak terhalangi. Ya. Wa in kana kafiran walaupun mursalin wa sadatil awliyai min al masyaqqati wal ju'i wal waba. Di antara tanda-tanda tauhid yang terjadi pada Sayyidul Mursalin, pada diri Nabi SAW, dan juga kepada para wali-wali Allah, yaitu para sahabat, mereka merasakan masyakoh, mereka merasakan kesulitan, mereka merasakan kelaparan, dan juga mereka merasakan wabah penyakit. Artinya mereka tidaklah kesulitan yang mereka hadapi, rintangan atau rasa lapar atau wabah yang mereka hadapi membuat mereka berbuat syirik. Tidak sebagaimana orang-orang zaman sekarang, ketika diuji dengan sakit sedikit sudah mikirnya pergi ke dukun. Ya, para nabi dan juga para orang-orang soleh, para sahabat juga diuji dengan cobaan-cobaan, namun mereka sama sekali tidak berpikir untuk berbuat kesyirikan. La'utiyanna ar-rayata ila akhirih 'alamun min a'lamin nubuwwata. Kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya cinta sama dia. Ini kata beliau, ini adalah tanda kenabian beliau. Ini mukjizat beliau. Kenapa? Karena ini masalah yang gaib. Tahu dari mana Allah dan Rasulnya cinta pada Ali? Tahu dari mana Allah cinta sama Ali? Kalau Rasulullah cinta Ali, kan mungkin karena Rasulullah memang cinta sama Ali. Tapi kalau Allah cinta sama Ali, taunya dari mana? Ini gak mungkin kecuali ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi mengatakan Ali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini perkara hati. Ya, Rasulullah nggak tahu perkara hati manusia. Nah, maka ini tidak mungkin kecuali dari Ali bin Abi Thalib. Tentunya berdasarkan apa yang dikabarkan oleh Allah. Fi ainihi 'alamun min a'lamiha aidan. Meludahnya Nabi untuk menyembuhkan matanya Ali ini juga merupakan tanda kenabian Nabi. Ini merupakan mukjizat. Ya, berarti ini tadi sebagaimana sudah saya jelaskan, meludah ke mata orang yang sakit, kemudian langsung sembuh. Ini atau ludah yang berberkah, ludah yang berberkah itu hanya ludah Nabi SAW. Dengan cara membaca mu'awwidzat, kemudian disertai dengan tiupan angin, disertai dengan sedikit ludah, diusapkan ke mata, karena kan ada orang yang sakit mata. Hadis yang kedua tadi menunjukkan kemudian yang ke-22 qalu sahabati fi dawkihim tilka lailati wa syughlihim an bisharatil fathi. Hadis di atas menunjukkan keutamaan para sahabat karena mereka saling berselisih di malam tersebut dan mereka menyembuhkan diri tentang kabar gembira tentang akan adanya kemenangan. Jadi mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, bersemangat dalam kebaikan. Ketika dikatakan oleh Nabi ini bendera akan diberikan kepada orang yang Allah cintai dan juga cinta kepada Allah, maka mereka semua pengen menjadi orang tersebut. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Semangat dan kebaikan. Luar biasa. Asalithah wal ishrun. Yang ke-23. Al-imanu bil-qadari lihusuliha liman lam yas'alaha wa man'iha amman sa'a. Beriman kepada takdir. Karena takdir itu akan terjadi kepada seseorang walaupun dia tidak melakukan apa-apa. Dan ya, ini dari hadis yang kedua ya. Ali bin Abi Thalib itu tidak menampakkan usahanya untuk meraih bendera tersebut. Beliau berusaha, tapi karena beliau sakit, qadar Allah beliau sakit, beliau tidak tahu. Tapi ternyata bendera tersebut ternyata nggak dapat. Maka di sini ada pelajaran untuk mengimani takdir. Takdir itu pasti terjadi, baik kita berusaha atau nggak berusaha. Baik kita berusaha atau nggak berusaha. Nah, tapi intinya pasti terjadinya ya. Kalau masalah berusaha nggak berusaha, kita wajib berusaha. Ya, kita wajib mengambil sebab. Tapi andai kan kita nggak berusaha pun tetap akan terjadi. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maut itu akan fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di dalam benteng yang sangat kuat ya. Walaupun sudah dilindungi bagaimanapun tetap bisa mati. Jadi ini adalah pelajaran untuk beriman kepada takdir. Kemudian Ar-Rabi'ah wal-Ishrun faedah al-adabu fi qawlihi ala rislika. Kita mendapatkan pelajaran adab dari sabda Nabi ala rislika. Hendaknya kalian tenang dulu. Ya, Nabi tidak katakan jangan ini, jangan itu. Tidak dengan bahasa yang bosi, bahasa yang meninggi, bahasa yang seperti bos gitu ya. Tapi Nabi ucapkan dengan bahasa yang lembut. Ala rislika. Tenang dulu. Jangan menyerang dulu. Makanya bentuk adab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-25, ad-da'watu ilal islami qabla al-qital. Hendaknya kita mendakwahkan orang-orang kafir untuk masuk kepada Islam sebelum memerangi mereka. Dan memerangi orang kafir, bukan. Dan juga bukan untuk memaksa orang kafir masuk Islam, bukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syafi'i dalam syarah usul sunnah, beliau katakan jihad perang meruntuhkan penguasa kafir sehingga kita bisa leluasa mendakwahi rakyat mereka. Perang ini bukan seperti tujuannya orang-orang kafir. Orang kafir perang itu tujuannya apa namanya? God glory gospel itu ya. Ingin menguasai apa namanya? God harta, gold, kemudian ingin glory, ingin menguasai wilayah dan juga ingin gospel, ingin memaksa orang masuk agama. Kalau Islam tidak akan memaksa orang masuk agama Islam. Dan juga bukan untuk membunuhi orang, namun untuk meruntuhkan penguasanya, penguasa kafirnya, sehingga kita bisa mendakwahi masyarakatnya. Kemudian yang ke-26, annahu masyru'un liman da'au qabla dzalika wa qatalu. Disyariatkan untuk berdakwah dulu ya, sebelum memerangi mereka. Al-ma'rifatu bihaqillah innallaha ihtarada 'alaihim. Ajarkan mereka bahwasanya Allah wajibkan kepada mereka, berarti ini hak Allah. Tauhid, salat, zakat itu hak Allah. Maka hendaknya kita ketahui apa saja hak-hak Allah dan kita tunaikan. Kemudian atas ya wal isyrun ke-29, tawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid. Betapa besarnya pahala orang yang menjadi sebab hidayah bagi satu orang saja. Kalau ini satu orang saja besar pahalanya, lebih baik daripada unta merah yang merupakan kendaraan yang paling mewah ketika itu, maka apalagi kalau yang dakwah itu banyak. Kemudian salatun yang terakhir, al-halifu alal futiyah. Bolehnya bersumpah ketika berfatwa. Nabi katakan, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka." Banyak sumpah nanti disebutkan dalam kitab ini ya, kitab tauhid. Larangan banyak sumpah. Enggak boleh dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit wallahi enggak boleh. Ini hukumnya makruh. Tapi dalam rangka berfatwa boleh, dalam rangka menekankan, dalam rangka memberikan takkid supaya orang perhatian, maka boleh dalam rangka memberikan fatwa. Ya, itu yang bisa kita sampaikan dari kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pekan depan sudah masuk Ramadan ya. Jadi kita ingatkan, sekitar 3 hari lagi kita masuk Ramadan. Kalau tidak Selasa, mungkin Rabu, nanti kita tunggu pengumuman dari pemerintah ya. Berarti Jumat depan sudah Ramadan. Apakah nanti Ramadan masih ada kajian, nanti kita umumkan lagi insya Allah ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan kalau pertanyaan. Ini sudah vaksin semua, Pak. Ya Masya Allah. Dengar-dengar hari ini katanya. Oh ya. Oh iya, pendaftarannya ya. Iya. Kalau ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bikin pertanyaan ya. Tapi jangan khawatir, saya juga yang jawab saya juga ntar. Apa hukumnya swab test ketika puasa? Dan apa hukumnya vaksin ketika puasa? Disuntik vaksin ketika puasa. Apa hukumnya? Maka pertama swab test dulu ya. Swab PCR. Kalau rapid test kan pakai darah ya. Atau mungkin sekalian rapid test juga pakai darah bagaimana? Sekarang swab test, swab PCR yang pakai dimasukkan sesuatu ke dalam apa namanya mulut ya, ke hidung ya hidung. Nah, apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Swab test tidak, swab PCR itu tidak membatalkan puasa karena kata para ulama yang membatalkan puasa itu kalau sampai halak, sampai ke kerongkongan. Makanya di riwayat dari Ibnu Abbas disebutkan dibolehkan seseorang mencicipi makanan, ayyadzuqo ta'aman. Dibolehkan mencicipi makanan ketika memang dibutuhkan. Selama tidak sampai kepada halak kata Ibnu Abbas, tidak sampai ke kerongkongan. Maka kalau orang nyicipi masakan pakai lidah dan tidak ditelan, tidak sampai ke kerongkongan boleh, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau tidak ada kebutuhan nggak boleh makruh ya. Maka swab test ini cuman sampai apa namanya hidung tidak sampai kerongkongan. Ya, tidak sampai kerongkongan makanya tidak membatalkan puasa. Kemudian kalau rapid test bagaimana? Rapid test. Rapid test itu mengeluarkan darah. Apakah mengeluarkan darah dengan sengaja ketika puasa itu membatalkan? Maka ini merupakan turunan dari masalah bekam. Puasa tidak membatalkan. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah mengatakan tidak batal. Madzhab Hambali mengatakan batal. Bekam itu batal puasa. Yang rajih itu madzhab Hambali ya, karena ada hadis. Aftarul hadis. Maka mengeluarkan darah dengan sengaja ketika puasa nggak boleh. Maka kalau rapid test dan dia mengeluarkan darah, saya sarankan malam hari, jangan ketika puasa. Yang terakhir, suntik ketika puasa ada dua macam. Pertama, kalau suntiknya itu tadziyah, memberikan nutrisi. Suntikan nutrisi seperti infus, gitu ya. Maka seperti ini membatalkan puasa. Karena ini semakna dengan makan. Tapi ulama. Suntikan yang sifatnya obat bukan nutrisi tidak apa. Bukan nutrisi, ini obat. Maka divaksin ketika puasa itu tidak membatalkan puasa. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Pak Mukhalis. Sudah. Thank you.